Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa'ah wa arinal baathila baathilan warzuqna jitinabah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, marilah kita sama-sama memuji Allah dan kita ucapkan doa berikut ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarikalah falakal hamdu wa lakal syukur. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita bersalawat dan menyampaikan salam untuk kekasih Allah, kekasih kita seluruhnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Masyaallah, pada pagi hari ini di Masjid Al-Fitrah akhirnya Allah beri saya dan Bapak Ibu sekalian kesempatan bermajlis bersama-sama. Seperti kata Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah. Walau hanya satu jam, ayo duduk bersama-sama, kita tambah iman kita, kata Mu'adz bin Jabal. Misi kita duduk bersama-sama adalah dalam rangka mengupgrade, dalam rangka menambah dan menguatkan, meluaskan iman kita dan pemahaman kita, insyaAllah ta'ala. Judul kita sangat sederhana dan saya merasa inilah pengajian saya yang paling singkat kali. Benarkah kiamat 25 tahun lagi? Saya katakan sama tim saya, ini kayaknya 10 menit tembus ini. Selesai kita pulang. 5 menit pembukaan, nanti 5 menit terakhir doa. Kita jawab pertanyaan, benarkah kiamat 25 tahun lagi? Jawabannya tidak benar. Assalamualaikum. Nah, kita doa. Ya kan? Jadi saudara-saudaraku sekalian, cuma tentu saja kita tidak sesederhana itu melihat judul. Ada muatan, bobot dan pembahasan yang akan mendudukkan sebuah perkara pada tempatnya. Dan ini yang sebab ini yang menjadikan kita berkenan untuk mengiyakan undangan ini. Baik saudara-saudaraku, karena memang banyak orang-orang awam yang masih kebawa oleh ramalan-ramalan. Kiamat akan terjadi pada tanggal anu, bulan anu, dan tahun anu. Ada yang percaya. Tetapi kita selaku orang yang beriman, ada metodologi untuk memahami suatu perkara dalam akidah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa tidak pernah diizinkan siapapun percaya dengan ramalan kiamat, termasuk penyebutan tahun 25 tahun lagi. Tidak boleh. Walaupun yang menyampaikan itu orangnya karomahnya Masya Allah, tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api, tidak luka oleh senjata tajam, digilas oleh tronton 20-30 ton pun gak apa-apa, bisa berjalan berlari di atas air, bahkan bisa berlari di atas awan. Kalau ia berbicara, petir menyambar-nyambar dari mulutnya, Masya Allah. Jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta. Lalu ia berani memfatwakan bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Semua kita wajib menolak, menentang mentah-mentah. Dan katakan, kamu pendusta. Ini akidah kita. Kita tidak boleh sama sekali membenarkan apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun sebuah statement penyebutan tentang waktu tertentu dari kiamat. Ya, sebab apa? Sebab ada manusia yang mengalahkan seluruh manusia manapun sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, dan dia dinobatkan dengan sebutan Habibullah, kekasih Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di atas atau puncak dari seluruh para wali-wali Allah. ini orang yang kita muliakan di hati, di jiwa, di fikiran kita. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam sosok manusia yang sangat tampan lagi bersih, "Hai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi?" Jawaban beliau apa? "Saya tidak tahu." Ini sebenar-benarnya jawaban. Lalu mar'ul anha bi'alama minasail. Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. "Kalau saya maka enggak tahu," kata Nabi. Dengan ini para ulama sepakat mengatakan apa yang awal-awal tadi kita sebut, bahwa Nabiullah saja enggak tahu, apalagi orang lain. Ternyata malaikat Jibril yang bertanya juga enggak tahu. Sebab apa malaikat Jibril bertanya demikian? Karena penyampaian Nabi tentang kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kiamat adalah ini, sebentar lagi akan terjadi kiamat. Penyampaian-penyampaian Nabi ini sangat meyakinkan. Lalu para sahabat akhirnya bertanya-tanya sesama mereka, "Kira-kira kapan ya? Kira-kira tahun berapa ya? Kira-kira..." Nah, ini ingin dipadamkan oleh Allah kira-kira tersebut dengan Allah utus malaikat Jibril di depan para sahabat bertanya, "Eh Muhammad, kapan kiamat pastinya?" Nabi mengatakan enggak tahu. Maka dengan ini para sahabat akhirnya menutup pertanyaan pada diri mereka, sesama mereka, kalimat kira-kira itu. Kira-kira kapan ya? Kira-kira kapan udah enggak ada. Pokoknya udah dekat, itu aja. Ibarat Allah, ketika malaikat Jibril bertanya lagi, "Akhbirni an amaratiha." Oke, kalau begitu tentang tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, tahu hai Muhammad? Kalau ini pertanyaan ente, ini memang gua banget. Saya spesialisnya. Sini, tak bisikin sama sampean. Tanda-tanda kiamat itu adalah bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, ini yang unik, saya rasa bila mendengarkan hadis ini, keimanan kita semakin mantap bahwa tidak ada satupun kedustaan dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau mengatakan, kiamat, kehancuran alam semesta ini ada 10 tanda-tanda besarnya. Persis seperti wanita yang sudah hamil besar yang pasti akan melahirkan. Ceder, nah itu menjelang itu ada 10 bukaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini Rasul bukan seorang SPOG, bukan seorang bidan, bukan seorang ahli kandungan, enggak ngerti apa-apa tentang ilmu kedokteran, ya kan? Dari mana beliau tahu ada 10 bukaan? Betul tidak ada 10 bukaan bagi orang yang akan melahirkan? Enggak, saya enggak tanya sama bapak, ibu-ibu belakang. Ibu-ibu yang sudah pengalaman melahirkan, ada 10 bukaan kan, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebelum wanita melahirkan ada 10 bukaan. Persis kiamat besar, kehancuran alam semesta, sebelum itu terjadi ada 10 tanda besar kiamat. Harzatun manzumatun fi silk ayyuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Yang satu butir marjan, di bawahnya ada lubang tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan tali. Setiap butir-butir marjan itu terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Lalu di bagian bawah dikasih simpul, sehingga 10 butir marjan itu tertahan oleh simpul ini. Seperti butir-butiran tasbih. Ya. Iyuqta'u silk, ketika simpul itu digunting, dipotong, diputuskan, apa yang terjadi? Butiran yang paling bawah, yang pertama, meluncur keluar apa tidak? Meluncur. Yang kedua gimana kira-kira? Menyusul. Pakai lama waktunya atau langsung cepat? Cepat, jaraknya betul-betul sangat cepat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat saling susul menyusul. Yatsba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat ini harus terjadi dulu. Sebelum terjadi enggak ada kiamat. Tapi kalau yang pertama sudah terjadi dengan ke-10, jangan pikir jaraknya waktunya lama. Saling berdekatan. Analoginya dengan wanita yang akan melahirkan 10 bukaan itu sangat pas. Karena dari bukaan pertama ke bukaan kedua, waktunya kira-kira 4-5 jam terjadi bukaan kedua. Dari bukaan kedua ke bukaan ketiga, waktunya mungkin ada 3 jam. Bukaan ketiga ke bukaan keempat, waktunya paling-paling hanya 2 jam. Ya. Kemudian terus makin rapat waktunya, makin dapat. Bukaan ketujuh, ke 8, 9, butuh pop, pop, pop, pop, pop. Nah, 10 tanda besar kiamat. Yang pertama kalau sudah terjadi, yang menyusul kedua, jaraknya paling lama hanya 3 tahun. Dari dua tanda besar kiamat yang kedua dengan tanda besar kiamat yang ketiga, jaraknya hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Dari tanda besar kiamat yang ketiga ke tanda besar kiamat yang keempat, hanya hitungan bulan. Jadi semakin rapat, makin dekat. Begitu ya. Tayyib, Nabi Muhammad ditanya oleh Malaikat Jibril, tanda-tandanya apa? Nah, tugas kita hanya mengilmui tanda-tanda ini saja, bukan mencari tahu kapan kiamatnya, tahun tanggal berapa. Karena ini kita coret dalam akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak pernah menerima, tidak boleh percaya. Tapi kalau ditanya apa tanda-tandanya, ini yang harus kita cermati, ini yang harus kita waspadai. Ada pula yang agak sedikit mengkritik, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali itu terlalu berani, terlalu percaya diri, mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Saya komentari kembali, kalau mencocok-cocokkan itu tidak boleh. Kalau melakukan, menyama-nyamakan hadis tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan itu terlarang. Pertama, untuk apa Nabi menyebutkan tanda-tanda jika itu tidak boleh dicocokkan dengan yang nampak? Satu. Yang kedua, kalau itu adalah salah dan sesat, pasti para sahabat dicap sesat dan salah. Setuju enggak kalau para sahabat dikatakan sesat dan salah? Setuju tidak? Allah menjamin di surat At-Taubah ayat 100, seluruh sahabat benar. Seluruh sahabat harus ditiru dan diikuti. Seluruh sahabat pasti masuk surga. Siapa saja yang meniru, mengikuti para sahabat, sahabat seluruhnya akan masuk juga ke dalam surga seperti para sahabat yang mereka tiru dan mereka ikuti. Jadi para sahabat itu tidak salah. Sementara siapa yang punya kerjaan mencocok-cocokkan hadis-hadis tentang akhir zaman yang diceritakan oleh Rasulullah dengan fenomena yang nampak, para sahabat. Dan sahabat yang lain tidak menyalahkan. Rasulullah bahkan pun sekalipun tidak menyalahkan. Ya. Contoh, tanda besar kiamat ada berapa tadi? 10. Tanda besar kiamat yang pertama itu adalah dukhon. Tanda besar kiamat yang kedua adalah dajjal. Tanda besar kiamat yang ketiga adalah Nabi Isa alaihi salam. Tanda besar kiamat yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat untuk hanya satu hari saja, satu kali terbit saja. Tanda besar kiamat yang keenam, keluarnya dari dalam perut bumi sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda, seekor binatang raksasa dengan kaki dan tangan yang banyak. Binatang ini ramah dan dapat berbicara dengan bahasa manusia, bahasa apapun dia bisa berbicara. Binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran namanya Dabbatul Ardi. Dalam Al-Quran loh ini bukan dongeng. Ini bukan Pacific Rim. Ya. Kemudian tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu bertiupnya, berhembusnya angin lembut yang bersumber dari timur, kata Rasul. Di hadis yang lain bersumbernya dari Yaman. Angin ini sejuk dan berbau wangi kesturi. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Maka siapapun orang Islam yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun orang ini berada, angin ini akan datang kepadanya, mengejarnya. Walaupun orang ini di dalam gua, di lembah, di bukit, di pulau, angin ini akan sampai kepadanya. Ketika orang tersebut tersentuh oleh angin lembut dan sejuk lagi berbau wangi kesturi ini, terhirup olehnya angin itu di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh bumi orang-orang beriman meninggal dunia. Ini tanda besar kiamat yang ketujuh. Maka Nabi mengatakan tidak tersisa lagi satupun orang-orang Islam yang ada iman di dadanya yang masih hidup. Meninggal semua. Tersisa hidup setelah itu hanyalah orang kafir yang sama sekali tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 hanya mereka-mereka ini kafir-kafir ini akan menyaksikannya. Dan satu atau dua generasi setelah tanda besar kiamat yang ke-7 ini terjadi, barulah kiamat besar kehancuran alam semesta. Triupan terompet sangkakala oleh malaikat Israfil dikumandangkan. Kiamat hancur sudah. Jadi begitu urut-urutannya begitu. Nah, tanda besar kiamat yang pertama apa tadi? Apa itu dukhon? Dunia ini gelap gulita segelap-gelapnya selama 40 hari 40 malam, tidak ada satu cahaya matahari pun di bagian bumi manapun yang dapat menembus bumi. Kenapa? Ada kabut debu yang sangat tebal. Saking tebalnya, kata Rasul, dan ini menyatu dengan kabut asap yang juga sangat tebal dan panas. Saking tebalnya, kamu di siang hari bolong, mendekatkan telapak tanganmu ke arah wajah, tidak mampu melihat apa-apa. Saking tebalnya, bumi ini gelap selama 40 hari 40 malam. Ini yang pertama. Nah, saat ini yang pertama, kita mulai. Bagaimana ulah para sahabat dan sahabat yang lain tidak mengingkari. Contoh. Dalam hadis dengan sanad yang jayyid, Ibnu Jarir, dari riwayat Ibnu Jarir, murid Abdullah Ibnu Abbas namanya Ibnu Abi Mulaikah. Beliau berkata, guru kami, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, pagi tadi berkata, saudara-saudara, saya semalaman tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai tuan guru? Karena malam tadi, sahabat-sahabat kami berkata bahwa mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Maka itu berarti besok dukhon sudah dimulai. Coba lihat fenomena alam yang nampak oleh para sahabat dicocokkan dengan hadis Nabi tentang akhir zaman. Jadi dengan ini sahabat menghubungkan antara meteor yang mendekati bumi terjadi dengan terjadinya dukhon. Dukhon berapa hari? 40 hari bermula. Besok mulai, kata Ibnu Abbas. Karena malam tadi, meteor sudah mendekati bumi. Masya Allah. Sekarang, para pakar astronomi dunia membenarkan bahwa meteorlah yang mampu menjadikan bumi ini gelap gulita kalau ia menghantam daratan bumi kita. Hantaman meteor yang kadar garis diameternya 2 km saja, jatuhnya ke daratan, bisa menyebabkan bumi ini gelap gulita. Bahkan menurut NASA bisa 1 tahun, tapi menurut Rasulullah hanya 40 hari 40 malam. Nah, kaum muslimin, kalau mencocok-cocokkan itu salah, sahabat sekelas Ibnu Abbas tidak akan berani melakukan pencocokan ini. Dan ngapain Ibnu Abbas semalaman itu? Menangis, sholat, berdoa, istighfar, memohon perlindungan dan keselamatan. Sahabat-sahabat Nabi yang lain juga demikian. Mereka malam itu gelisah, memenuhkan malamnya dengan menangis, berdoa. Coba lihat, sekali lagi, jika mencocok-cocokkan hadis tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan adalah salah, pasti para sahabat-sahabat sudah kita cap melakukan hal yang salah dan sesat. Jadi minta tolong kepada yang terlalu berani mengkritisi dengan cara yang tidak sopan, kan ada judul dibuatnya tuh, Ustadz Firanda meluruskan penyimpangan akidah Usul Kifri Muhammad Ali. Penyimpangan akidah. Salah satu yang disebutkan situ karena mencocok-cocokkan hadis tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan dan di alam. Itu enggak boleh. Kalau enggak boleh, sahabat sudah salah. Sahabat-sahabat sudah melakukan hal yang tidak boleh. Begitu dong. Berarti ini tertolak. Ya. Yang kedua, saya contohkan lagi. Kenal enggak dengan Umar bin Khattab? Ketemu aja enggak pernah kan? Umar bin Khattab, kalau saya dengan izin Allah, ini dalam bab tahadduts bin ni'mah, Allah telah mempertemukan saya dengan yang mulia Umar bin Khattab sebanyak 3 kali, tapi dalam mimpi semua. Alhamdulillah. Saya melihat yang pertama beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau sedang orasi. Di depannya para sahabat-sahabat. Entah bagaimana ceritanya, saya salah seorang yang nyelinap duduk di situ. Saya melihat dan menyimak. Selama beliau khutbah itu matanya ke arah saya saja. Tapi kata-katanya berapi-api. Ya, matanya terus ke arah saya. Ini ada 3 kali pertemuan, tapi baru dalam mimpi. Baik, kita kembali saudaraku. Umar bin Khattab. dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain meyakini ada seorang lelaki di masa Rasulullah hidup. Laki-laki ini ciri fisiknya dan juga memiliki kemampuan yang mirip-mirip dengan Dajjal. Dajjal tanda besar kiamat keberapa? Yang kedua, mirip betul laki-laki ini dengan Dajjal. Dan juga memiliki kemampuan yang orang lain, manusia biasa tak punya. Dan laki-laki ini tidak pernah mau mendekat kepada Rasulullah. Dan juga tidak mau bersahabat dengan teman-teman sahabat-sahabat Nabi. Dia kayak mengintai-intai kerjanya seperti memata-matai dari jauh. Setiap kali didekati, dia langsung melesat. Itu ketika Rasulullah dan Umar bin Khattab sedang bincang-bincang di luar. Dekat dengan kebun kurma. Tiba-tiba, Umar dan Rasul sama-sama melihat dari balik tiang, dari balik batang pohon kurma, ada sosok laki-laki ini. Namanya Ibnu Sayyad. Siapa namanya? Ibnu Sayyad. Ngintip. Ngintip. Umar sadar bahwa Ibnu Sayyad lagi ngintip ke arah beliau dan Rasul SAW. Lalu berkelebat dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain. Kayak Tom Jerry gitu. Tahu kan temperamen Umar? Langsung dikeluarkannya pedangnya. Ya Rasulullah, i'zanli. Wahai Rasulullah, kasih saya izin. Ngapain kamu, kata Rasul? Itu Dajjal. Itu adalah Dajjal. Izinkan saya menghabisinya. Saya akan membunuhnya, kata Rasul. Hai Umar, itu memang adalah Dajjal. Kamu bukan apa-apanya bagi Dajjal. Kamu takkan tak sanggup melawannya. Dia bukan tandinganmu, hai Umar. Bapak tahu perkasanya Umar. Bapak tahu kekuatan yang dimiliki oleh Umar. Tinggi, besar, cekatan, dan cerdas. Biasanya tinggi itu lamban gerakannya. Gerakan langkahnya semuanya lamban. Kalau ini Umar tidak. Makanya Umar itu di Jazirah Arab terkenal, Pak. Kalau di ring gulat, kalau ketemu lawan namanya Umar bin Khattab, langsung calon lawannya ini kencing di celana. Karena sangat kuat sekali Umar bin Khattab ini dan memang sangat tangkas. Itu pun kata Rasulullah, hai Umar, itu bukan lawanmu kalau dia adalah Dajjal. Bukan kamu oleh yang sanggup mengatasinya. Dan kalau itu bukan Dajjal, Umar, apa guna bagi kamu membunuh orang tanpa sebab? Apa guna bagimu membunuh orang? Coba lihat, Nabi tidak menampik bahwa itu adalah Dajjal. Apa salahnya kalau Nabi berkata, Umar, Umar ente orangnya terlalu semangat. Umar, itu bukan Dajjal, nanti Dajjal di akhir zaman. Lah Nabi tidak menjawab demikian. Tapi Nabi membuat pernyataan kalau dia Dajjal, bukan kamu lawannya. Kalau dia bukan Dajjal, kamu sudah membunuh orang tanpa sebab. Kan begitu kan? Selesai. Maka meninggallah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal. Umar naik menjadi khalifah. Saat Umar dikhianati oleh seorang penjahat, ditusuk tubuhnya 9 kali tusukan dengan pisau yang paling beracun waktu beliau mengimami sholat subuh, 3 hari beliau meregang sakit, ya, menahan sakit. Di hari-hari terakhir kehidupannya, beliau sempat mengeluarkan kata-kata berikut. Saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Coba lihat. Orang sekali bersahabat Umar bin Khattab saja, yang kata Rasulullah, kalaulah ada Nabi yang pantas dan layak menjadi Nabi lagi setelah aku, Umarlah orangnya, kata Rasul. Karena kecerdasan Umar yang luar biasa. Dan ternyata Umar sangat yakin sampai akhir hayatnya, Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ternyata Umar bin Khattab tidak sendirian dalam keyakinan ini. Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Safiyah radhiyallahu anha sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Coba perhatikan sekali lagi. Kalau mencocok-cocokkan itu tidak boleh, adalah perbuatan yang keliru dan salah, maka yang dilakukan oleh Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain adalah salah. Maka ini tertolak. Paham? Banyak fenomena yang lain yang para sahabat kerjaannya, wah ini kayaknya ini, ini kayaknya ini. Boleh, sah. Untuk apa? Dalam rangka merawat energi iman yang terkandung dalam keyakinan bahwa kiamat sudah dekat. Kalau itu terawat dalam dada kita, yakin kita bahwa kiamat sudah dekat, hasilnya luar biasa seperti hasil yang terjadi kepada para sahabat. Seluruh sahabat meluncur dan melaju dengan kecepatan maksimal untuk membela Islam dengan harta, dengan nyawa, dengan waktu, dengan tenaga, dengan fikiran, karena bagi mereka melihat apa yang harus saya tumpuk-tumpuk, saya kejar dari dunia ini sementara kiamat sudah dekat. Untuk apa? Maka mereka bekerja, maka mereka berdagang, maka mereka berusaha, semua hasilnya dalam rangka membela agama Allah. Itu akibat adanya keyakinan kiamat sudah dekat. Maka ini perlu terus dijaga dan dirawat. Dengan kita lakukan pencocok-cocokan hadis-hadis Nabi di akhir zaman dengan fenomena yang nampak, maka keyakinan kiamat sudah dekat itu terawat selalu. Tapi ini masalahnya sekarang serius di zaman kita ini. Jika di zaman Nabi dan para sahabat, tanda-tanda itu paling-paling baru 3-5% yang terjadi dan nampak, sementara di zaman kita sudah boleh dikatakan di atas 92-93% terjadi seluruhnya. Harusnya orang yang punya keyakinan bahwa kiamat itu sudah dekat, seperti keyakinan para sahabat kiamat sudah dekat, adalah kita-kita. Kita yang harusnya punya keyakinan itu. Sebab apa? Apa yang diceritakan Nabi di zaman kita, dan itu muncul secara tumpang tindih, secara saling berdesakan, menampakkan diri tanda-tanda ini muncul lagi tanda ini, maka sulit untuk kita mengatakan tidak. Sulit sekali kalau kita mengatakan lama lagi. Contoh saudaraku yang saya cintai, tanda besar kiamat yang kedua apa tadi? Siapa Dajjal? Ibnu Sayyad. Dajjal, Ibnu Sayyad. Dajjal adalah satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya sampai menjelang hari kiamat. Seluruh malaikat panjang umurnya sampai hari kiamat. Iblis, satu orang bangsa jin saja yang Allah panjangkan umurnya sampai kiamat, itu Iblis. Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Hanya 5 ini makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Dan Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Nabi Isa, ketiga-tiga ini adalah anak cucu Adam semuanya. Tapi Dajjal, kata Rasulullah, kemunculannya membawa fitnah yang seandainya seluruh fitnah yang pernah terjadi kepada umat manusia di muka bumi, dikumpulkan fitnah-fitnah itu sejak Adam alaihi salam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, semua fitnah, semua bencana, semua petaka digabung, disatukan semua, lalu diletakkan di sebuah timbangan. Kemudian Dajjal keluar membawa fitnah sendiri, diletakkan di timbangan yang lain, diadu mana yang berat. Kata Rasulullah, kalah seluruh fitnah apapun yang ada di muka bumi seluruhnya dengan fitnah Dajjal. Maka kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak bumi Allah ciptakan, Adam Allah jadikan, sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat yang akan ditanggung oleh anak cucu Adam di muka bumi melebihi fitnahnya Dajjal. Allah, Dajjal mengumumkan dirinya terang-terangan sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan Dajjal. Dan tidak main-main, seluruh dukun dan ahli sihir satu muka bumi tunduk sujud menyembah Dajjal. Coba lihat sekarang di YouTube, di TV-TV, berbagai macam ahli-ahli sihir, tukang-tukang sulap yang memang menggunakan jasa jin dan setan, betapa hebat-hebatnya sekarang, terang-terangan, bahkan mengadakan kontestasi dan segala macamnya, ya, mana yang paling hebat, seluruhnya akan sujud nanti kepada Dajjal. Berarti betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal mengatraksikan, mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan ketuhanan di hadapan manusia-manusia yang ada. Jangankan manusia, seluruh setan satu muka bumi, kata Rasulullah, akan menjadi pengikut dan bala tentara Dajjal. Seluruh setan satu muka bumi. Setan Cibaduyut, setan Cimahi, setan Sumedang, setan Bandung, ya, setan Jabodetabek lah, setan Jawa Tengah, setan Jawa Timur, setan Sumatera, setan Kalimantan, setan Sulawesi, setan Filipina, ya, setan Amerika, setan Negro juga, semua setan satu muka bumi menjadi pengikut dan setia menjadi bala tentaranya Dajjal. Antum bisa bayangkan betapa kehebatan Dajjal ini, sementara dia adalah manusia. Makanya Rasul mengharamkan jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal ketika Dajjal memasuki kota kamu. Karena Dajjal akan masuki seluruh kota yang ada di muka bumi. Hanya dua kota saja yang Dajjal tidak diizinkan oleh Allah dapat memasukinya. Mekah dan Madinah. Cuma dua kota ini. Kenapa? Mekah, Madinah, Allah turunkan malaikat-malaikat perkasa dari langit. Di perbatasan-perbatasan Mekah, Madinah, para malaikat ini sudah menghadang Dajjal dengan senjata-senjata yang dapat membunuh siapapun yang mendekat. Maka Dajjal tidak akan mampu masuk. Fisiknya, kekuatannya, sihirnya, bala tentaranya tidak akan bisa masuk Mekah dan Madinah. Nabi haramkan, jangan kamu jumpai Dajjal. Masalahnya Dajjal menjelang keluar, dunia beberapa tahun sebelumnya mengalami kekeringan dan kelaparan global. Dan Dajjal datang bukan hanya mengatraksikan kemampuan, tapi juga membawa gunungan makanan. Inilah banyak manusia terpedaya. Sudahlah kemampuan atraksinya, demonstrasinya yang menunjukkan seolah-olah dia memang asli adalah Tuhan. Dia juga menjanjikan kehidupan dan makanan. Siapa yang tidak terpedaya? Yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal dari umatku, kata Nabi, adalah kaum wanita. Oke, kita kembali kepada Dajjal. Dajjal ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga ratusan ribu jumlah Nabi dan Rasul yang Allah utus ke muka bumi, tidak ada satupun yang tidak memperingatkan umat dan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal. Oke, baik kaum muslimin. Sekarang tentang Dajjal. Tanda-tanda Dajjal itu akan muncul, kata Rasulullah, adalah bila tiga tanda alam di negeri Syam berikut ini jadi, maka itulah tanda-tanda Dajjal akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul masih hidup, Dajjal statusnya masih dirantai di tengah pulau laut Yaman. Dalam sebuah hadis sahih Imam Muslim, hadis ini diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, oleh para ulama ahli hadis. Hadis ini diberi gelar, nama hadis ini diberi judul hadis Al-Jassasah. Lakon dalam hadis ini adalah Tamim Ad-Dari yang setelah itu datang berjumpa dengan Rasulullah, menyatakan syahadat, menyatakan keislamannya. Lalu dia bercerita apa yang dia temukan di tengah pulau laut Yaman. Ternyata seorang lelaki bertubuh gompal, sekel, kayak Samson atau Hercules, sekel, ya, tergeletak di lantai di sebuah kuil tua. Sementara kakinya dirantai dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Tangannya juga dirantai dengan rantai besi yang sangat berat. Lehernya juga dirantai dan dibelenggu dengan rantai besi yang sangat berat. Ternyata bukan hanya fisik yang dirantai. Kemampuan sihir dan kekuatan magicnya juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, laki-laki yang terbelenggu dan dirantai itu mengaku bahwa dia adalah Al-Masih. Lalu di penutupan hadis Nabi mengatakan, dialah Ad-Dajjal. Dialah Dajjal. Nah, laki-laki ini mengatakan, tiga tanda, kalau itu sudah terjadi, saatnya saya mengelilingi seluruh dunia dan menguasai dunia. Apa tiga tanda ini? Coba perhatikan, kita akan melakukan. Tapi ini bukan takalluf, bukan memaksa-maksakan, tetapi memang asli real. Dan saudara boleh menyaksikannya sendiri. Kalau nggak percaya dengan cerita ini, buka YouTube. Nggak percaya juga dengan YouTube, berangkat ke sana. Syam itu di mana? Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Ini Syam. Kalau disebut orang Syam, jadi empat negara sekarang. Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Kalau orang katakan Jazirah Arabiah, sekarang sudah menjadi tujuh negara. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Kalau orang mengatakan Khurasan, jadi kalau dalam sejarah dulu, negeri itu masih besar-besar namanya, Pak. Khurasan, maka dia adalah India, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, dan seluruh negeri yang ada stan-stan-stan-stannya. Ya, itu adalah Khurasan. Ya, kalau Bapak dikatakan Afarika atau Afrika, nah di sini termasuk Mesir, Libya, Tunisia, Sudan, dan negara Afrika lainnya. Jadi dulu namanya nggak begitu banyak seperti sekarang. Sekarang pecah-pecah menjadi negara kecil-kecil. Oke, Syam adalah Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Tiga tanda alam kemunculan Dajjal adanya di Syam semua. Pertama, dalam hadis sahih ini. Dan lihat, nggak bisa kita menolak. Harus menerima bahwa tanda itu sudah ada. Silahkan pucat mendengarkan berita ini. Silakan gemetar mendengarkan kabar ini. Apa tandanya? Pertama, apabila air Danau Tiberias sudah menyusut. Dan air danau itu hanya tersisa sedikit. Yang sedikit inilah nanti yang akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj selaku tanda besar kiamat yang keempat. Sampai air ini betul-betul habis. Jadi Dajjal akan keluar kalau air danau Tiberias sudah sangat sedikit. Dan sisa sedikit itu nanti yang akan diminum oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan habis. Baik, di manakah letaknya danau Tiberias? Letaknya adalah di tanah yang tersubur dan terindah di Palestina. Ini yang dirampok, dirampas oleh bangsa kera dan babi. Yahudi. Mereka dirikan di situ negara Israel. Jadi danau Tiberias letaknya sekarang ini di Palestina yang terjajah, dibuat sebagai negara Israel. Danau ini airnya segar dan tawar. Enak sekali. Memadai untuk kehidupan. Sangat cukup. Dan air danau Tiberias ini tidak pernah susut. Tapi wahai saudara-saudari sekalian, sejak 2003 sampai 2013, berapa tahun cuma? Hanya 10 tahun. Kedalaman danau ini tidaklah dalam. Danau ini kedalamannya hanya dari permukaan sampai ke dasar hanya 45 meter. Nih, permukaan danau. Dan ini dasar danau. Dari permukaan ke dasar hanya 45 meter. Tapi dalam kitab ensiklopedi akhir zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, 43 meter katanya. Menurut Syekh Mamduh, ya, menyatakan 45 meter. Baik. Sejak 2003 sampai 2013, hanya dalam rentang waktu 10 tahun saja, terjadi perubahan yang sangat mengerikan. Apa? Danau Tiberias susut airnya 16 meter. Kalau 16 cm, enggak ada masalah. Kalau hanya 1 meter, mudah-mudahan bisa balik lagi. Ini 16 meter. Dari permukaan ke dasar, dalamnya cuma 45. Susutnya 16 meter dalam 10 tahun. Maknanya lebih 30%. Betul tidak? Oke. Artinya danau ini sudah seperti ini penyusutannya. Ya. Sehingga akhir 2012, secara resmi televisi Israel mengumumkan kepanikan nasional. Sebab sumber air minum dan air kehidupan bangsa Yahudi di Israel cuma dari danau ini satu-satunya. Mereka tidak punya sumber yang lain, mata air yang lain, sungai atau apa, tidak punya, hanya dari sini. Sungai yang ada pun mengalirnya dari sini. Dan ini susut. Buka di YouTube bagaimana televisi resmi Israel mengumumkan kepanikan nasional tahun 2012 akhir. 2013 sudah pas 10 tahun sudah 16 meter. Akhir tahun 2015 Danau Tiberias memunculkan sebuah fenomena baru. Apa itu? Muncul sebuah daratan baru atau pulau kecil di tengah-tengah danau. Ternyata itu adalah bagian dasar danau yang paling menonjol. Nah, ini seperti yang saya buat, sudah seperti ini. Muncul daratan kecil atau pulau kecil di tengah-tengahnya. Ini kaum muslimin. Akhir 2015. 1 tahun, 6 bulan, 1 minggu yang lalu dari sekarang. Pemerintah Israel sudah resmi mengumumkan bahwa Danau Tiberias telah melewati garis merah. Sudah sampai di garis hitam. Maknanya Danau Tiberias tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Lalu diumumkan bahwa sumber air kehidupan bangsa Yahudi di Israel ke depan adalah air laut yang disuling. Berarti air danau ini sudah tidak bisa lagi dipakai dan diambil untuk kehidupan. Paham? Ini real. Ini nyata. Sehingga saudara-saudaraku, saat Syekh Mamduh, waktu itu masih hidup Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau disampaikan kepadanya bahwa kondisi Danau Tiberias terus menyusut. Apa kata Syekh bin Bas sambil menguraikan air mata? Beliau mengatakan, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah dia zaman dajjal itu akan keluar. La haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Oh ya. Desember 2016 masih ingat tidak? bagaimana Israel kebakaran hutannya. Ingat berita ini? November, Desember sulit dipadamkan. Akhirnya Israel menjerit minta tolong dengan negara tetangga. Orang sehebat itu teknologinya, keren itu kemampuan dan kekayaannya, tak mampu memadamkan api. Sebab apa? Sebab air Danau Tiberias boro-boro untuk memadamkan api yang membakar hutan-hutan mereka. Sedangkan untuk minum dan kebutuhan hidup mereka sudah tidak mencukupi. Paham sekarang? Baik saudara-saudaraku, ini tanda yang pertama. Dan ini bukan satu bulan dua bulan. Bukan satu dua bulan. Tapi sudah 4 tahun yang lalu Danau Tiberias ini terus mengalami penyusutan.